Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة رحمني ورحمكم الله. Sebuah sifat dari seorang mukmin dan mukminah diterangkan di dalam Al-Quranul Karim di berbagai ayat dan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sifat ini adalah sifat para nabi dan para rasul, sifat orang-orang yang salih, sifat yang dengannya memberikan ketenangan bagi seorang hamba di dalam kehidupannya, menjadikan yang sempit sebagai hal yang lapang, mengingatkan akan nikmat-nikmat, mengingatkan akan besarnya siksaan Allah Subhanahu wa taala bagi yang bermaksiat. Sifat ini adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, dia akan mendapat dua sorga. Allah jamin untuknya dua sorga bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya. Dan kedudukan Rabb di dalam ayat ini ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, kedudukan Rabb artinya adalah keagungan dan kebesaran Allah. Maka barang siapa yang takut kepada keagungan dan kebesaran Allah, maka dia akan mendapatkan dua sorga. Dan penafsiran yang kedua, maqamur Rabb adalah kedudukan seorang hamba tatkala ia menghadap kepada Rabb-nya, berdiri di depannya, mempertanggungjawabkan segala amalan yang dia lakukan. Karena semua dari kita akan menghadapi hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimukur Rahman, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada antara dia dan antara Allah penerjemah. Iya. Maka siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, perjumpaan dengannya, menghadap kepadanya, menyaksikan hisab dan pertimbangan di sisinya, untuknya dua sorga. Ini adalah ayat yang agung, makna yang sangat indah di dalam kehidupan. Kandungannya diterangkan di berbagai ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya dikala gaib, dikala sendiri, tidak ada yang menyaksikannya, untuk dia pengampunan dan pahala yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya dan menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu, maka sorga adalah tempat tinggalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penduduk sorga di dalam Al-Qur'an. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun qalu inna kunna fi ahlina mushfiqin famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adhabas samum. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lainnya saling bertanya. Maka penduduk sorga berkata, sesungguhnya kami dahulu ketika kami berada di tengah keluarga kami di dunia, kami adalah orang-orang yang memiliki rasa takut. Maka Allah memberikan minnah anugerahnya kepada kami dengan sorga ini. Dan kami dijaga dari siksaan api neraka yang penuh dengan racun. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada nabinya untuk mengatakan, inni akhafu alaikum adab yaumin azim. Sesungguhnya saya khawatir terhadap kalian siksaan yang sangat besar. Dan ini kalimat diucapkan oleh beberapa rasul di dalam Al-Quranul Karim. Diucapkan oleh Nabi Muhammad dan diucapkan oleh Nabi Hud alaihi salam. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keberhasilan dakwah para nabi dan para rasul dan kejayaan mereka dengan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina fa uha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Berkatalah orang-orang kafir kepada para rasul mereka, sungguh kami akan mengeluarkan kalian dari kampung-kampung kami, atau kalian kembali kepada agama kami. Maka Allah mewahyukan kepada para rasul, sungguh kami akan membinasakan orang-orang yang zalim. Dan sungguh kami akan membuat kalian menetap di atas muka bumi itu setelah mereka berkuasa di atas muka bumi. Perhatikan bagaimana kepastian yang dijanjikan untuk para nabi dan para rasul. Allah akan membinasakan musuh-musuh mereka dan akan mengokohkan kedudukan dan keadaan mereka di atas muka bumi. Tapi semuanya dengan syarat, dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Hal tersebut bagi siapa yang takut kepada kedudukanku dan takut kepada siksaanku. Karena itu, kaum muslimin jemaah Jumat yang saya hormati dan saya muliakan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu sifat yang sangat bernilai, mutiara yang sangat mahal harganya, harus selalu berada di dalam sanubari seorang hamba. Tidak ada satu hati pun yang kosong dari rasa takut, kecuali itu adalah hati yang rusak. Karena itulah para nabi dan para rasul disebutkan bagaimana kehusyukan mereka di dalam beribadah kepada Rabbnya, kehusyukan mereka di dalam sholat, kehusyukan mereka di dalam membaca Al-Quran, dan disebutkan dari orang-orang salih bagaimana tangisan mereka, rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah amalan yang indah. Suatu ibadah yang sangat besar, bahkan merupakan ciri keimanan. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah berfirman, janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepadaku kalau memang benar kalian adalah orang-orang yang beriman. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasa takut di dalam hati tumbuh dengan beberapa sebab. Sebab-sebab ini diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Dijelaskan di berbagai ayat. Saya akan isyaratkan beberapa sebab yang dengannya seorang hamba mampu memupuk rasa takut di dalam dirinya, mengagungkan rasa takut ini di dalam hatinya, sehingga dia mendapatkan berbagai kemuliaan dan keutamaan. Yang pertama, dari pokok perkara yang memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang agung dan besar, dan memahami kebesaran serta keagungan Allah Subhanahu wa taala. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِ. Banyak dari manusia tidak memiliki rasa takut. Kenapa? Karena mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِ. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Terhadap makna merenungi nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan melihat kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, perhatikan nama Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Qahhar yang maha mengalahkan, Syadidul Iqab yang sangat keras siksaannya, Duntiqam yang maha membalas siapa yang berbuat dosa terhadapnya. Dan dia memperhatikan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengandung keagungan, kebesaran, dan keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan membawa seorang hamba kepada rasa takut yang besar kepada Rabbnya. Dan ini adalah dasar dan sumber segala kebaikan. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan seorang hamba memperoleh rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah dia beriman dan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menegakkan keimanan dan memperbaiki tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengannya lah dia akan memperoleh rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan sifat orang-orang yang beriman. Hamba-hamba Ar-Rahman di dalam Al-Quran. Wa ibadur Rahmanil ladhina. Dimulai dari ayat itu, kemudian disebutkan di ayat setelahnya. Alladhina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Walladhina yakuluna rabbana srif anna adaba jahannam. Inna adabaha kana garama. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Mereka adalah orang-orang yang selalu di malam harinya dalam keadaan bersujud dan rukuk kepada Rabbnya. Berdiri melakukan ibadah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, palingkanlah kami dari siksaan, dari azab jahannam. Sesungguhnya azabnya adalah kebinasaan yang kekal, adalah kebinasaan yang sangat besar. Sesungguhnya dia adalah sejelek-jelek tempat tinggal dan sejelek-jelek tempat kembali. Iya, dengan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba akan memperoleh bagaimana rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya. Karena tauhid itu akan mengajarkan seorang hamba mengenal Rabbnya dan mengajarkan kepada seorang hamba untuk mengenal siapa dirinya. Dan ini adalah dua pokok yang menyebabkan seorang hamba bisa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga dari sebab yang menyebabkan munculnya rasa takut adalah ia membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim, tadabbur terhadap kandungannya dan mengamalkannya. Taha, ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, tidaklah kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Quran itu supaya engkau merugi. Akan tetapi Al-Quran itu adalah peringatan bagi siapa yang takut kepada Rabbnya. Al-Quran adalah peringatan bagi siapa yang takut kepada Rabbnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'irru juludul ladina yakhshawna rabbahum. Allah yang menurunkan sebaik-baik pembicaraan. Al-Quran yang merupakan sebaik-baik pembicaraan, sebuah kitab mutasyabiha yang terdapat kemiripan antara satu dengan yang lainnya, yang dengannya lah kulit-kulit orang yang beriman, orang yang takut kepada Rabbnya bergetar. Iya. Maka membaca Al-Quran, tadabbur terhadapnya, ini adalah hal yang dengannya akan membawa seorang hamba kepada rasa takut kepada Rabbnya, mengagungkan Rabbnya dengan sebenar-benar pengagungan. Kemudian yang keempat dari sebab yang memunculkan rasa takut adalah menuntut ilmu agama dan mempelajari ilmu agama. Sebab yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hamba hanyalah para ulama. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Telah syah dari sebagian sahabat, mereka mengatakan, kafa bil ilmi khasyatan. Cukuplah dengan ilmu itu munculnya rasa khasyah. Cukuplah dengan adanya ilmu seorang itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hal yang dengannya seorang hamba memiliki rasa takut kepada Allah, dia banyak berzikir dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak berzikir Dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat kulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hati-hati mereka. Bergetarlah hati-hati mereka. Dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini, terdapat di dalamnya keindahan-keindahan yang dengannya akan memperkuat hati seorang hamba, memakmurkannya dengan nilai-nilai kebaikan yang membuatnya selalu takut dan mengingat akan kebesaran Rabbnya Jalla wa'ala. Kemudian yang ke-6 dari sebab yang menyebabkan seorang hamba memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia banyak memperbaiki dirinya, mentazkiyah dirinya, mempersuci dirinya, meluruskan dirinya dengan bertaubat, beristighfar, berinabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebab yang ke-6. Disebut di dalam Al-Quranul Karim bersama sebab yang ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan seruan Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun. Halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Apakah engkau wahai Fir'aun ingin untuk mensucikan dirimu? Kemudian saya memberikan hidayah kepadamu menuju kepada Rabbmu sehingga engkau memiliki rasa takut. Maka disebutkan dua hal. Dia diajak untuk mentazkiyah dirinya, membersihkan dirinya. Karena itu mentazkiyah diri, membersihkan diri adalah hal yang dengannya membuat seorang hamba selalu takut kepada Rabbnya. Ia ingat akan dosa-dosanya. Ia ingat akan kekurangan-kekurangannya. Sehingga ia selalu bertobat kepada Allah. Khawatir terhadap dosa dan kekeliruannya. Sehingga ia selalu membersihkan dirinya, mensucikan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah dia mengikuti hidayah, mengikuti petunjuk. Dan petunjuk itu adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka untuknya kehidupan yang sempit. Dan kami akan membangkitkannya kelak di kemudian hari dalam keadaan buta. Kemudian dari sebab yang menyebabkan munculnya rasa takut di hati seorang hamba, dia banyak bertafakkur terhadap penciptaan langit dan bumi, kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perselisihan siang dan malam terdapat tanda-tanda ayat-ayat bagi orang-orang yang memiliki hati, yaitu orang-orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berdiri. Dan mereka selalu bertafakkur, memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau tidak menciptakan seluruh hal ini sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari siksaan api neraka. Maka banyak bertafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sebab yang sangat indah, yang akan menimbulkan rasa takut di dalam hati seorang hamba. Kemudian di antara sebab yang memunculkan rasa takut adalah banyak mengingat akan dahsyatnya api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum min fawqihim dhulalun minan nar, wa min tahtihim dhulal, dhalika yukhawifullahu bihi ibadah, ya ibadi fattaqun. Untuk mereka ada lapisan-lapisan neraka dari atas kepala mereka dan lapisan-lapisan neraka dari bawah mereka. Demikianlah kami ingatkan hal tersebut kepada hamba-hamba kami, agar supaya mereka takut. Maka wahai hamba-hambaku, bertakwalah, takutlah kalian kepadaku. Mengingat api neraka, kedahsyatannya, kengeriannya, belenggu, dan berbagai siksaan di dalamnya, serta pembalasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap yang bermaksiat dan melanggar kepadanya. Ini adalah hal yang apabila selalu ada di dalam hati seorang hamba, akan memberikan rasa takut kepada Rabbnya, mengingatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hal yang menumbuhkan rasa takut adalah banyak mengingat kematian, mengingat kengeriannya, dan mengingat sakaratul maut. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Dan datanglah sakaratul maut itu dengan kebaikan. Itulah suatu perkara yang kalian banyak lari darinya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah dari mengingat penghancur kelezatan. Karena mengingat kematian ini akan memperpendek angan-angan dan akan memacu seorang hamba untuk selalu memanfaatkan kehidupannya, beramal, mempersiapkan bekalnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hal yang melembutkan hati, dari hal yang memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat akan hari kiamat, mengingat akan dahsyatnya dan prahara di hari tersebut. Prahara di hari tersebut, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Hari tatkala kalian melihatnya, maka engkau akan melihat ibu yang menyusui anaknya lali dari anak yang dia susui. Dan engkau akan melihat perempuan yang hamil akan menggugurkan kandungannya karena dahsyatnya siksaan pada hari itu. Engkau melihat manusia seakan-akan mabuk, padahal mereka tidaklah mabuk. Tetapi siksaan Allah yang sangat pedih. Mengingat akan hari kiamat, bagaimana dahsyatnya dan bagaimana kita semua dikumpulkan di padang mahsyar, menerima hisab, menerima perhitungan, dan bagaimana lamanya menanti di padang mahsyar itu. Bagaimana melewati jembatan yang penuh dengan kengerian dan mengingat tentang neraka, mengingat tentang sorga, ini semuanya adalah hal yang hendaknya menimbulkan rasa takut di dalam hati seorang hamba. Karena itu suatu hari Al-Hasan Al-Basri melewati seorang anak muda, seorang pemuda yang tertawa. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata kepadanya, apakah kamu sudah menjamin dirimu mampu melewati jembatan di atas neraka Jahannam? Anak muda ini tidak bisa menjawab. Kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata, apakah kamu mampu menjamin dirimu selamat dari siksaan api neraka? Anak muda ini tidak bisa menjawab. Kata Al-Hasan Al-Basri, kematian adalah kepastian. Melewati as-sirat adalah ketentuan. Sorga dan neraka adalah tempat kita berpijak dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana arahnya. Kemudian kita lalai darinya. Maka semenjak itu anak muda tersebut tidak pernah terlihat tertawa. Ia memiliki rasa takut yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari sebab yang agung, mengingat kebesaran, kedahsyatan hari kiamat adalah hal yang sangat indah bagi seorang hamba. Kemudian dari hal yang mendatangkan rasa takut adalah menerima dakwah yang benar, dakwah yang penuh dengan hikmah. Karena itu Nabi Musa alaihi salam diperintah untuk berkata kepada Fir'aun, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berucaplah engkau kepada Fir'aun ucapan yang lembut, dakwah yang benar disertai dengan kelembutan dan hikmah pada tempatnya, maka akan berhasil. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha, barangkali dia akan mengingat atau dia akan memiliki rasa takut. Barangkali dia akan mengingat atau memiliki rasa takut. Iya. Karena itu seorang hamba hendaknya selalu memposisikan dirinya dalam menyampaikan kebenaran, sebab di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ilmu agama terdapat di dalamnya hal-hal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, membuatnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan seorang hamba itu memiliki rasa takut adalah dia memperhatikan bagaimana penyesalan orang-orang yang beriman tatkala menghadap kepada Allah akan hari-hari yang telah berlalu di dalam kehidupan. Sebab saat-saat kita akan sesali kenapa kita tidak gunakan dengan baik. Dan ini apabila diperhatikan dengan seksama tentunya akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi sebab-sebab yang bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua dari khasyyah kepada Allah, apa-apa yang dengannya selalu menjauhkan kita, menghindarkan kita dari segala kemaksiatan kepadanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر المسلمين، جمع جمعة رحمني ورحمكم الله. Sebagaimana ada sebab-sebab yang membuat seorang hamba memiliki rasa takut, di sana ada sebab-sebab yang menghilangkan rasa takut dari hati seorang hamba. Di antara sebab-sebab tersebut, dia banyak lalai, kurang bertafakkur, kurang bertadabbur. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan pentingnya tadabbur ini dalam menimbulkan rasa takut kepadanya. Ketika Fir'aun dibinasakan, Allah mengingatkan, fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Maka Allah pun menyiksa dia dengan siksaan akhirat dan siksaan di kehidupan dunia ini. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat peringatan bagi siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara hal yang menyebabkan hilangnya rasa takut di dalam hati adalah panjangnya angan-angan. Seakan-akan dia akan hidup dengan kehidupan yang panjang. Ya, terlalu banyak yang diharapkan di dalam kehidupan, panjang angan-angannya, dan ini akan menjauhkan hatinya, mengurangi rasa takutnya. Dan di antara hal yang mengurangi akan menghilangkan rasa takut adalah dia berpaling dari ilmu syariat, berpaling dari mempelajari agama Allah. Dan juga di antara hal yang menghilangkan rasa takut, dia berpaling dari majelis-majelis zikir, dari majelis-majelis ilmu. Dan dari hal yang menghilangkan rasa takut adalah seorang hamba berpaling dari melaksanakan ketaatan, kurang di dalam menunaikan kewajibannya, dan banyak lagi sebab-sebab yang dengannya akan menjauhkan seorang hamba. Pokoknya siapa yang mengingat sebab-sebab yang mendekatkannya, membuatnya takut kepada Rabbnya, maka siapa yang berpaling dari sebab-sebab itu, pasti dia akan jauh dari Allah, pasti akan menghilangkan rasa takut di dalam dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu takut kepada Rabbnya, sebagai hamba-hambanya yang dimuliakan dengan surganya karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua dari khasyah kepadanya, rasa takut kepadanya, yang menjauhkan kita semua dari kemaksiatan, menjauhkan kita semua dari kemungkaran. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.